Masih kemarin nasihat, nasihat kepada, ya, nasihat kepada siapa kemarin? A'immah itu maksudnya apa? Mentaati, mendengar pada perintah yang ma'ruf mereka. Itu maksudnya nasihat. Sama kemarin nasihat pada Allah, ya, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, masih ingat ya makna nasihat ya, yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Karena makna nasihat adalah al-khalis. Maknanya situ. Khalis, makna nasihat. Ya. Khalis min al-gish. Ya. Wal-akhlat al-radi'ah. Dia adalah memurnikan. Lanjut, kita baca di sini. Fadlullah buat kira. Yang dimaksud nasihat kepada amatihim, kepada umumnya orang kaum muslimin, nasihat untuk amatil muslimin itu bisa dengan jujur dalam muamalah. Amal ladzi yaghussu al muslimin, adapun orang yang curang, menipu kaum muslimin, fil bai dalam jual beli, fil bai wa syira dalam jual beli, itu wal muamalat maupun dalam muamalah, berarti dia khanahum, telah mengkhianati kaum muslimin. Walam yansah lahum, dan dulu belum memberikan nasihat. Nasihat di sini tadi maknanya apa? Ya, khalis. Yaitu maksudnya di sini tidak jujur ya, dalam muamalah. Okay. Nabi SAW menyatakan man ghasyana falaysa minna. Falaysa minna. Barang siapa yang curang, ya, menipu, menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Terus lanjut, bagaimana kata Rika? Nah, kemudian di antara bentuk nasihat kepada ya kepada ammahnya, orang awamnya, keumuman kaum muslimin adalah da'watuhum minallah. Mengajak mereka ke jalan Allah. Kita dakwahkan mereka. Ya. Nah, kalau kita punya tetangga enggak pernah sholat, enggak pernah diingetin, berarti belum memberikan nasihat. Nah. Enggak pernah ngingetin. Ya. Enggak pernah ngingetin. Mungkin tetangga itu lalai ya. Lalai. Ini kasih tahu. Mari sholat Pak berjamaah. Kenapa takut kita? Masa kita kenal sunnah, kenal tauhid, takut. Ada rombongan yang gak kenal tauhid, gak kenal sunnah, berani ngajak orang sholat. Nah kita ini nyalinya kemana? Ya, bahkan sebagian kita ini ada yang belajar tinggi-tinggi. Belajar Raudhatun Nadhir di kampus-kampus, usul fikih, akidah tingkat tinggi, Syarah Tahawiyah Ibn Abil Is, belajar di Madinah, Kelipia. Ada tetangga aja gak sholat seumur hidup, gak pernah diingetin. Ini gak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Ya. Kecuali tetangganya tersebut, ya, mafia, bos mafia, siapa yang berani nasihatin dia, saya tembak. Baru kita gak sanggup. Ya. Nah, tapi kalau tetangganya biasa, ya, kasih tahu lah. Pak, mari sholat berjamaah. Ayo Pak ke masjid. Ya. Tetangganya itu gak dapat nasihat, ke masjid aja gak mau. Kalau ke masjid gak mau, gimana dapat taklim? Jumatan gak mau, gimana dapat dengerin khutbah? Nah. Mana? Dari siapa? Kan gak bisa kan? Ya mesti kita datang ke rumahnya. Nah. Cuman kita itu menganggap metode seperti ini, metode yang aneh. Gitu. Yang sampai rombongan sebelah, yang antum bid'ahin, dia yang lebih ya mengambil peran di situ. Sayang, harusnya kita duluan. Gak usah takut ya. Masa juga kita udah kenal tauhid begini, gak enak sama orang. Kita yang tahu hakikatnya. Kalau dia gak sholat, bahaya dia. Kufur dia. Yang kata Umar bin Khattab, lahadza minal Islam, liman taraka sholah. Gak ada bagian buat seseorang yang ninggalin sholat, gak ada bagian dalam Islam. Gak paham. Kita udah ngerti. Kita tahu hakikatnya. Alhamdulillah bainana wa bainahu sholat, faman taraka faqad kafara. Kita tahu hakikatnya. Siapa yang gak sholat, maka dia kafir. Ya kan? Kita tahu. Ya. Ada orang yang suka keliling-keliling itu ngajak orang sholat, dia gak tahu tuh hakikat meninggalkan sholat. Gak ngerti dia. Hukumnya apa? Secara terperinci ya. Apalagi kalau diurai madhab. Nah ini kita cuma tahu hukum meninggalkan sholat itu apa. Menurut selain Hanabilah, enggak kafir selama dia tidak mengingkari wajibnya sholat. Namun wajib dibunuh oleh pemerintah. Tapi tidak dikafirkan. Menurut Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah, murtad. Dan dibunuh. Udah cuma taunya itu aja. Harusnya apa? Tahu ilmu itu. Hah? Tahu ilmu itu. Hukum orang yang gak sholat. Kufur ini. Dan dia diajak sholat. Gitu. Ya. Karena sekarang ini gak ada pemerintah Islam. Kalau ada pemerintah Islam, iya dia dihukum. Nah sekarang itu gak ada. Hukum meninggalkan sholat. Orangnya kufur begini-begini. Dan dia diajak sholat. Ya gak? Karena gak ada. Siapa yang mau memberikan hak kepada dia? Ya, siapa yang mau menghukum dia? Gak ada kan? Pemerintah gak nerapin. Ya udah dia diajak gitu. Nah, ya, ini yang anda lihat ya, sebagian teman-teman juga begitu. Yang mau belajar terperinci mengenai hukum sholat, ya bagus ya dipelajari. Tetapi ada tetangga, teman yang dia bisa rangkul untuk ke masjid, untuk sholat, dia gak lakuin. Ini berarti enggak melaksanakan nasihat untuk amatihim, untuk amatil muslimin. Ya, enggak perlu takut ya. Apa sih emangnya kalau kita ngajak orang mah dia apa sih? Enggak bakal kok dipukul. Saya dulu 17 tahun atau 18 tahun lalu pernah di Sukabumi ngajak orang disok, diludahin. Diludahin mana? Itu aja enggak masalah tuh. Dulu waktu ikut kelompok itu. Diludahin, ya, terus diancam, ya nggak masalah, masa sekarang orang kita ini nggak bakal digituin kok, diapain sih, padahal nggak enak doang kan, malu gitu aja kan, malu, gimana sih, apa yang malu, dai itu nggak perlu punya malu, ini izzah punya, ya, rasa bangga menyampaikan, ngajak sholat ini mudah, antum nggak butuh apa, wah ini akibat pulang dulu nih. Ya, nggak perlu bawa kitab buat ngajak orang sholat kan, cukup ayo mari sholat, nggak perlu bawa kitab ya kan, bawa kitab ini hukmu tariki sholat, oh nggak perlu, cuma ngajak aja. Nah, ini mudah nih seperti yang dilalaikan. Kemudian mana lagi tadi, bidakwatihim ila islahi ma indahum minal khalal, yaitu dengan mengajak mereka kepada islah, perbaikan. Ya, dari kholal segala kekeliruan, kesalahan yang ada pada mereka, diajak perbaikan. Kalau mereka enggak sholat, diajak. Kalau mereka masih ada kesyirikan, diajak untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, ini penting. Ya, kita tahu hukum syirik apa? Syirik, mereka bisa kufur, apa segala macam. Namun diajak mereka, supaya ninggalin. Nah, ini metodenya para ulama kita. Syekh bin Baz ditanya, orang yang melakukan kesyirikan gimana? Yu'allam. Dia diajarin. Memang betul dia diponis. Yukafar. Dia diponis, dia dikafirkan. Tapi yu'allam, diajarin juga. Jangan cuma ponis doang. Orang yang melakukan syirik, kafir. Diajak. Sekarang kita ini gak ada pemimpin kita ini yang bisa memberikan had ke dia. Ya. Kalau ada jadi efek jera buat yang lain. Ini kalau ada nih di Saudi, ya. Ya, ada yang melakukan kesyirikan di Difonis mungkin dipenggal. Ya kan? Dipenggal. Jadi efek jera buat yang lain. Itu pelajaran besar itu. Ya sekarang enggak ada kita ini. Siapa antum mau ngarepin siapa? Ya? Luhut mau ngajak ngandelin si Luhut. Hah? Wazir kafir itu. Mau ngandelin siapa mau buat nerapin had ini? Enggak ada. Ya udah. Ya. Betul, dia diberlakukan vonis sesuai dengan syariat, misalkan dia yukafar. Tapi tetap diajak untuk ninggalin. Nah ini ya. Jadi keliru kalau aimat dakwah hanya memvonis. Aimat itu dakwah, memvonis plus mengajarkan. Padahal mereka ada di negeri Tauhid. Tadi yang saya kutip pernyataan Syekh bin Baz. Ya, itu ada di negeri Tauhid, di Saudi Arabia. Yang ditegakkan had bagi pelaku kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Nah, berikutnya wa bayan ma yajhaluna min umuri dinihim, dan menjelaskan perkara-perkara agama mereka yang tidak mereka ketahui. Dijelaskan. Nah, ini termasuk nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Kalau yang mbak-mbak ya, nekat gitu ya, enggak mau pakai jilbab dengan pendapat yang penting di hati gitu. Kalau kita bisa nyampaikan lewat istri kita, sampaikan. Nah. Ya, kalau istri kita nggak ada, lewat siapa dong? Nikahi. Nah, tak dulu juga, jangan sampai. Kalau dia mau belajar, nggak apa-apa nikahi. Jangan nekat, ya. Ntar kita yang ke bawah lagi. Wabina nasihat ya, Aidan. Ayo lanjut lagi, baca siapa? Padahal. Bukunya ada. Nah, padahal baca. Wamin al-nasihat ilham aydan al-amru bil-ma'ruf wal-nahi wa'il-munkar bil-turuk syar'iyyah. Amma law turikat al-munkarat wal-akhtar bidun al-tu'alaj, fahada min al-ghish. Baik. Di antara bentuk nasihat kepada kaum muslimin yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan turuk, dengan berbagai metode syar'i, ya, ini penting ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita biarin ya, Bani Israel dulu dilaknat karena nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai metode. Ini juga yang saling pahami sebagai ikhwah, amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas dai katanya. Tugas ustaz. Ini keliru. Tugas semua. Kalau ustaz di majelis, di mimbar, ya, itu menyampaikan materi-materi ilmu tertentu. Ya, bagi yang hadir. Bagi yang hadir. Dan harus memenuhi syarat. Kalau dia ngajar nahwu, dia mesti punya latar belakang pendidikan nahwu. Ya, menguasai materi yang akan diajarkan. Kalau dia ngajar fikih, dia mesti punya latar pendidikan fikih, menguasai materi yang diajarkan. Baik. Tapi kalau kemungkaran, misalkan ada orang enggak sholat, itu mungkar itu. Ya, kemungkaran yang paling mungkar setelah syirik itu ninggalin sholat. Makanya kata para ulama, orang yang enggak sholat dosanya lebih besar daripada berzina, daripada makan riba. Ya, itu dosanya berat itu. Orang yang gak sholat. Nah, itu kemungkaran. Itu gak butuh. Kita mesti khatam dulu buku-buku apa gitu. Ya udah, kita tahu sholat itu wajib. Dia bilang. Sholat wajib mas, bagi setiap muslim. Ya. Oh, yang penting saya eling. Gitu. Enggak mas, Nabi aja yang paling makrifat. Ya. Sholat. Sholat itu pakai gerakan. Itu kan kita gak butuh khatam dulu. Makanya sebagai ikhwah keliru. Dianggap dakwah itu hanya di mimbar. Majal dakwah itu luas. Kalau kita ya di lapangan bisa ngobrol, sharing. Ya, sharing. Di medsos bisa sharing tulisan yang bermanfaat. Gak mampu juga ngungkapin, dijemin buku. Gak mampu juga ngajak ke kajian. Ya, banyak kok metodenya. Ya, metodenya banyak. Bahkan ini yang luar biasa. Keikhlasan terjaga di situ. Semuanya mengajak manusia kepada Allah, semuanya baik. Waman, ya, yang Allah sebutkan, Allah tantang. Waman ahsanu qaulan liman da'a ila Allah. Dan ucapan mana yang lebih baik kepada orang yang menyeru kepada Allah? Enggak ada. Ini ucapan yang paling baik. Wa amila shalihan, dan dia juga beramal saleh. Ya. Nah, ini lebih ikhlas. Kalau yang di mimbar, kalau yang di meja kajian, wah itu fitnahnya banyak. Syuhrah, ketenaran, apa lagi? Duit, amplop, pakai mikir, apalagi? Ya itu, amplop, ya. Tapi kalau antum nih dakwain tetangga, antum mau apa? Hah? Antum mau ngarepin apa? Syuhrah gitu, tenar. Ada juga rada-rada malu, nggak enak, ya nggak? Mau ituin aja nggak enak. Pak, ini sholat mana? Nggak enak kan? Malu. Boro-boro mau syuhrah. Ya, terus apa lagi? Mau ngarep apa? Amplop. Pak, mari sholat. Iya mas, makasih. Amplopnya mana? Ah, ini ya. Ini. Semakin antum terkenal, semakin banyak pengikut, semakin berat untuk ikhlas. Ya, tapi kalau kita dakwah di jalanan, di tetangga, gak ada yang lihat, gak ada pengikut. Nah, walaupun gak ada jaminan ikhlas, tetapi lebih mudah untuk ikhlas. Di situ. Ya. Nah ini, dengan berbagai metode. Metodenya gampang ya. Makanya, kata Syekhul Utsaimin, makna basiroh, ya, mana basirah? Kita kan dituntut untuk berdakwah di atas basirah. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Adu ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan agama Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ya, kata Syaikhul Utsaimin, di atas basirah itu tiga. Ya, yakuna ad-da'i aliman bi ilmi syar'i. Seorang dai itu dia mesti berilmu dengan ilmu syar'i. Nah, kalau antum ngajak orang salat, antum tahu hukum meninggalkan salat apa? Ya, apa? Hukum salat itu apa bagi seorang muslim? Wajib. Hukumnya apa kalau ditinggalkan? Tahu. Ya. Enggak butuh kita ini mendetail. Menurut madhab ini, madhab itu, kita cukup tahu suatu wajib kita ajak orang. Antum masa kalah sih sama rombongan yang suka keliling-keliling. Ya. Dia itu gak tahu itu hukum meninggalkan sholat, dia gak tahu, cuma taunya wajib. Taunya wajib, ya. Bahkan mereka itu keliru, ngaco. Saya pernah ngalamin soalnya. Keliru, gak paham fikihnya. Mereka memahami sholat berjamaah itu fardu ain ke masjid. Ke masjid fardu ain. Baik. Anggaplah itu. Anggaplah, walaupun dalam adab berbeda pendapat, ada yang berbeda ya. Anggaplah demikian. Tapi semua madhab ya, tahu ada dalil azimah, ada dalil rukhsah. Kalau dalil azimahnya wajib ke masjid. Dalil rukhsahnya, nah misalkan hujan. Ya, kalau mereka gak ngerti itu, taunya dalil azimahnya. Maka lagi sempoyongan, lagi apa, lagi hujan, tetap ke masjid. Gak ngerti itu rukhsahnya. Ya, pakai dalil apa? Nabi lagi sakit, dipapah berjamaah ke masjid dengan diimami Abu Bakar. Mereka gak ngerti bikinnya. Sehingga kalau lagi hujan deras sekalipun, mereka ngotot ke masjid. Dan mengatakan tetap wajib. Mengatakan tetap wajib. Keliru gak di sini pemahaman bikinnya? Keliru. Nah sekarang antum tahu. Ngerti lah. Eh ada tetangganya gak pernah ke masjid, gimana aja. Ya. Nah, dakwah ini keikhlasannya lebih mantap. Pertama, nggak cinta ketenaran, dakwain aja malu, ya kan? Yang kedua, nggak ngarepin amplop, ya kan? Nah, Syekh Marwanto sebagai ketua RT misalkan, datangin, catat, bikin list siapa di antara rakyatnya, ya, RT 5 di Taman Elok, siapa ini yang Muslim yang belum ke masjid? Nah, undangan berjamaah ke masjid. Nah, boleh dengan metode apapun. Ini ada undangan nih. warga antum bilang, oh Ustaz Marwan mau nikah lagi? Nah, bukan. Ada yang lebih besar dari itu. Masya Allah. Sholat berjamaah. Amma lau turikat al-munkarat. Nah, seandainya kemungkaran ini ditinggalkan, artinya dibiarkan. Walakta kekeliruan masyarakat ini dibiarkan. Biduni antu'alaj, tanpa diobati. Fahada minal gish. Maka ini termasuk gish. Ya, menipu kaum muslim. Kita tahu ini, kok diem aja. Gitu. Ya gak bisa. Kita ini, kebanyakan ini jagonya jago di luar. Di luar banding ngomong. Gila di keluarga, ada keluarga kita nih, anggota keluarga kita. Yang mungkar, kemungkaran ini parah. Gak berani kita ngomong. Kalau ada orang jago kandang. Kalau kita jago luar. Di kandang ciut. Coba kita ketemuan keluarga, keponakan, tante, om, kita melakukan kemungkaran. Bingung kita. Ya enggak? Bingung. Apalagi yang berkaitan bukan dengan kita, tapi dari istri, kerabat istri. Keder. Nah ini. Ya. Ada kerabat yang ternyata enggak mau pakai jilbab. Padahal masih mahram kerabat gitu misalkan. Kita bisa ngingetin lebih intens. Ya. Nah ini khianat. Terus lanjut lakin. Nah, namun seseorang dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini sesuai dengan yang kemampuan dia aja. Terus lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wadzalika rabhaful iman. Ya, di sini ya, jelas ya. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, fal yughayyirhu, ini lamul amr ya. Lamul amr, maka dia mesti rubah dengan tangannya. Kalau dia enggak mampu dengan lisannya. Kalau dia enggak mampu maka dengan kalbunya. Yang demikian jelas selama-lamanya iman. Terus fa anta tunkirul munkar bihasab istita'atika. Wilayah. Kalau wilayah, kecintaan. Wilayah, kekuasaan. Nah, maka Anda mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan Anda. Ya sesuai dengan kemampuan. Ya, tetangga kita enggak galak, bukan bos mafia. Kalau kita ingetin sholat, kita enggak bakal ditembak mati kok. Nah, ini berarti kita mampu. Ya. Nah, kalau kita mampu, Anda, maka Anda mengingkari kemungkaran. Kalau Anda memiliki sulthah, kekuasaan, kewenangan, maka Anda mengingkari dengan tangan. Ya, dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini takwil sa'ik, takwil yang boleh. Ya. Karena ada dalil. Nah, wa in kana laisa laka sulta, kalau Anda enggak memiliki kekuasaan, mengingkari dengan lisan, bayan, penjelasan, dakwah. Ya. Hanya kan kita sanggup ngomong begitu ke tetangga, keluarga yang melakukan kebongkaran. Nah, kalau enggak mampu juga, tungkir bi qalbik. Mengingkari dengan kalbu, enggak cukup itu. Wataftaid an ahli, menjauhi orang. Enggak, dan juga enggak cukup dari itu, menjauhi tempat kemungkaran tersebut. Ya. Watanju binafsik ala al-aqal. Nah, minimal ala al-aqal, Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Ya. Terus lanjut, fadal dibaca. Syekh Makir. Nah, di antara nasihat kepada amatil muslimin, Anda menunjukkan saudara Anda, wa tursyiduhu, Anda membimbing dia, idastashida istasyaraka. Jika dia minta musyawarah, jika dia ingin konsul, konsultasi kepada Anda, dan minta nasihat. Ya, datang seorang akhwat pada Jumakir, saya mau dilamar si Fulan dan Fulan. Ya, gimana baiknya? Jumakir kasih tahu lah. Nah, Nabi begitu didatangi Fatimah binti Qais, ya Rasulullah. Ya, inna Aba Jahmin wa Muawiyata qad khotobani. Abu Jaham dan Muawiyah keduanya mengkhitbah saya. Ya, mengkhitbah. Jadi Abu Jaham, Muawiyah mengkhitbah. Loh kok dua nih boleh mengkhitbah nih gimana? Kan enggak boleh kita khitbah wanita ala khitbati akhihi kan gitu. Yang sudah dikhitbah saudarinya. Ini kalau diterima khitbahnya baru enggak boleh. Tapi kalau yang pertama khitbah masih gantung belum ada jawaban, yang kedua boleh. Ya ini dua-duanya mengkhitbah. Ya, kecuali Marwanto udah mengkhitbah seorang janda, diterima, tiba-tiba Abu Aqilah nikung. Nah, ya mau Marwanto. Nah, anak mama anak aja. Ya mau sama Marwanto, istrinya gak setuju. Gitu misalnya. Kata akhwatnya, memangnya istri Abu Aqilah setuju, ditunjukkan di chatnya dia tuh. Nah, dari siapa tuh? Yang kemarin yang gelis istrinya itu. Kan dia namain istrinya di chat gitu. Tuh lihat tuh. Oh iya katanya. Kalah Marwanto dah. Masya Allah. Nah kalau kayak gitu udah diterima maka gak boleh. Tapi kalau belum diterima boleh. Ya. Maka Nabi mana sehat ini. Kalau dengan siapa? Dengan siapa salah satu dari dua antara itu? Muawiyah apa Abu Jaham? Lah Usama bin Zaid. Sebutin mana Nabi kalau Muawiyah orangnya begini. Ya, Usama bin kalau Abu Jaham orangnya begitu. Ini dalam rangka nasihat bukan ghibah. Ya. Nikahlah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya dia nikah dengan Usama bin Zaid. Begitu. Nah, jadi kalau ada orang minta saran, ikhwah, ya kasih saran. Ya, kalau kita punya makrifat di situ. Nah. Kemudian ka'an yastansihuka. Semisal dia, ini udah dibaca belum? Tepat dong. Ka'an yastansihuka ila Allah yuwakkilu, bukan yuwakkal ya. Terus ma ta'lamuhu seperti dia minta nasihat pada Anda jika dia ingin menikah atau dia ingin menikahi seorang wanita ya. Nah ini kita nerima curhatan orang yang mau menikah agama itu yang pria ya. Kalau yang wanita itu kalau memang udah gak ada inilah. Udah gak ada istri kita gak bisa. Baru. Dan jangan ada modus di antara kita. Itu berat itu ya. Au yusyarik ahadan atau dia hendak menjalin kerjasama dengan orang lain. Au yusafir ma'ahadin atau dia hendak bersafar dengan orang lain atau dia hendak memberikan perwakilan pada orang lain ya. Maka yang wajib ialah bagi Anda, Anda mengatakan apa yang Anda ketahui tentang orang tersebut yang akan dinikahi, yang akan dijadikan teman safar, yang akan dijadikan sebagai relasi bisnis. Anda kasih tahu. Ya. Begitu. Nah. Wa tubayyin terus lanjut. Nah, Anda menjelaskan kepadanya. Jika orang tersebut memang layak atau tidak layak, dan jangan Anda tuh jamin. Ya. Membagus-bagusin seorang ya dia orang tersebut, jamin artinya menutupi keburukan ya orang tersebut dalam hal ini dia misalkan mau menikahi si Fulanah. Ya. Kalau kita tahu si Fulanah itu enggak bagus, jangan tutup-tutupin. Kasih tahu aja. dalam hal ini boleh, ini bukan ghibah. Ini nasihat. Ya, ini bukan ghibah. Terus lanjut. Nah, karena kalau Anda menutup-nutupi, ya, Anda tutupi itu semua dari orang tersebut yang dia minta, ya, konsultasi kepada Anda, maka ini termasuk dalam bentuk ghish, ya, menipu kaum muslimin. Berdasarkan sabda Nabi, lanjut. Siapa yang asyara ala akhi? Siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya suatu perkara yang dia ketahui, ya, bahwa ya kebenaran itu pada selainnya, bukan pada saudaranya. Maka berarti dia telah mengkhianati saudaranya tersebut. Ya, terus lanjut. Ada sih. Nah, gantian Pak Yusuf, Pak Yusuf. Hah? Minal ghibah. Ghibah. Walaysa hadha minal ghibati, bal hadha minan nasihati, amma idza lam tubayyin lahu faqad ghashashtahu. Ini bukan termasuk ghibah. Ya, kalau kita menunjukkan kealpaan, kekeliruan dari orang yang berkonsultasi tadi, ya, kepada orang yang konsultasi. Ya, saya mau join kerjasama nih sama Ustaz Marwanto, saya punya modal. Gimana? Bisa enggak? Oh, jangan, dia orangnya kurang amanah, misalkan. Oh, gitu. Ini enggak ghibah. Oh, dia orangnya amanah. Oh, baru. Ya. Nah. Ya, ini bukan ghibah, misalkan disebutkan. Ya. Bal hada minan nasiha. Ini adalah termasuk di antara nasihat. Ama idza lam tubayyin lahu faqad ghashashta. Kalau Anda enggak jelaskan, ya ini termasuk, ya, jangan karena enggak enak, ya. Jangan karena enggak enak. Saya mau jalan kerjasama dengan si Pulan. Padahal kita tahu si Pulan itu terkenal culas. Suka mangkir janji, khianat, segala macam. Ya. Kemudian kita diam aja. Pas tengah jalan, dia berhenti kerjasama sama si Pulan. Baru dibilang, saya sebenarnya mau bilang mantuk, cuma saya gak enak. Nah ini udah. Ini gis. Kenapa gak bilang, gak dikasih tahu kan? Baik. Mana lagi tadi? Ya. Li'annahu, karena orang tersebut fawwada amra al-amra, menyerahkan ya, perkara tersebut ilaika kepada Anda dalam hal ini. Fa kana lizaman alika, maka Anda harus tubayyin, menjelaskan lahu kepadanya ma indaka, dari pengetahuan apa yang Anda ketahui. Ini termasuk nasihat kepada amatul muslimin wal maswarah fi ma bainahum. Termasuk bentuk maswarah, ya, bermusyawarah, konsultasi, ya. Nah. Terus lanjut Pak Yusuf, wa hadzal haditsu. Jawami' kalim. Naqsun. Yakmulu. Wazulu bisababi bisababi bisababi adamin nasihati au nuqsan. Fahadul hadis min jawami'il kalim. Maka hadis ini diantara bentuk jawami' kalim. Jawami' kalim itu ialah apa yang Allah nugrahkan kepada Nabi, penjelasan ringkas, padat, lengkap semuanya. Ya, allati utiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami' kalim tersebut. Kita ngomong panjang lebar enggak jelas runtungannya. Ya, Nabi ngomong sedikit aja ad-dinu nasiha, udah selesai. Untuk siapa? Lillah, oleh kitab, oleh rasulih. Ayolah ayatul muslimin awamateh selesai. Ya, inna malamalu biniat sudah selesai. Wa inna malikum rimanawa sudah enak. Ya, itu dipahami oleh para sahabat. Ya, kita ini enggak paham. Akhirnya para ulama mensyarah. Para ulama mensyarah panjang lebarnya. Kadang-kadang kita enggak paham. Nabi ngomong sedikit paham. Ya, para ulama aja ngomong panjang lebar kita belum tentu paham, apalagi kita yang ngomong. Baik. Oleh karena itulah, mana lagi tadi? Fad-din semua adalah nasihat. Ya, kemarin ingat ya, untuk kitab Allah maksudnya apa? Kitab tersebut dibaca, diamalkan, ditadaburi. Ya, untuk Rasulullah berarti gimana? Ditaati, ya. Nasihat pada Rasulullah, ditaati beliau. Kemudian apa lagi? Dibenarkan sabda beliau, dilaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya, larangan dan segala macam apa yang beliau larang, dan tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Itu nasihat kepada Rasulullah. Bukan nasihat kepada Rasulullah kita nasihatin sebagaimana bahasa kita, bukan. Karena nasihat di sini maknanya apa? Khalis. Memurnikan itu. Ya. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Maka orang yang tidak memiliki nasihat, falladzi laisa indahu nasihah abadan laisa indahu din. Selama-lamanya dia enggak punya agama. Ya. Nah, andaikan nasihat tersebut sedikit di diri dia, sara naqsun fid din. Berarti agamanya juga sedikit. Maka agama itu sempurna, berkurang, wizul atau bahkan hilang disebabkan nasihat atau kurangnya nasihat. Disebabkan ketiadaan nasihat atau kurangnya nasihat. Agama ini hilang. Allah musta'an. Al-Hadithu Aslamin, hadis ke-8. Qala al-muallif an Ibn Umar radhiyallahu anhu, dari Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, wa yuqimus shalah, hingga mereka mengerjakan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka mereka terlindung dariku, ya, darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam apabila mereka melakukan batal keislaman. Wa hisabuhum, hisab mereka di sisi Allah. Ketika mereka sudah bersyahadat, zakat, sholat, segala macam, hisab mereka di sisi Allah. Artinya kita hukumi mereka sebagai muslim. Ya. Rawal Bukhari wa Muslim. Rawal Bukhari dan Muslim. Fadhal babi, Rafi, baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Sabda Nabi umirtu. Maknanya apa? Amarani Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku. Maka Rasul ya tamiru bi awamirillah. Rasul itu memerintah dengan perintah-perintah Allah. Nah. Tapi dan beliau adalah mubalik. Orang yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan seluruh nabi dan rasul yang lain. Mereka hanya orang yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bima ya'muruhum bih, terkait apa yang mereka perintahkan kepada umat dan apa yang mereka larang. Ya, maka merekalah wasitah perantara antara Allah dan para hamba fi tabdhiqir risalah, dalam menyampaikan risalah. Ya, lanjut lagi Arabi qulu. An di sini an mukhaffafah minas sakilah. Isimnya domir sya'an ila annahu. Ya. Terus yutlaqu baik. Ya. Kemudian sabda Nabi an uqatilan nas, yakni al kufar. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Wa qawluh hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, wa iqimus shalah wa yutuz zakat. Menegakkan salat, menunaikan zakat, yaitu hingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena agama Islam, agama yang itulah allazi ikhtarahu li ibadihi, yang Allah pilih untuk hamba-hambanya. Faladina siwahu. Tidak ada agama yang hakiki, yang benar selain Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, tidak diterima dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat menjadi orang yang rugi. Ya. Wa raditu lakum al-islam madina, kata Allah, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Islam diridai, yang lain enggak diridai. Yang lain semua agama kekufuran, agama palsu. Ya. Pengikutnya kafir. Paladina illa al-islam. Maka tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Al-ja'at bihi ar-rusul, yang dibawa oleh para rasul shalawatullahi wasallamu alaihi. Jadi ini yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah. Ya. Semua agama rasul itu Islam. Maka Bani Israel bersama Nabi Musa di zaman Nabi Musa itu Islam. Mereka muslimun. Ya. Kemudian kaum Nasrani yang mengikuti Nabi Isa bertauhid, mereka muslimun di zaman tersebut. Itu definisi Islam secara umum. Kalau secara khusus, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menyempurnakan agama sebelumnya. Sekaligus ya mewajibkan semua orang untuk masuk ke dalam Islam. Kalau sebelum itu enggak, ya di Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warqah bin Nawfal, dia baca kitab ya Samawi, apa itu? Taurat atau Injil. Ya lah. Warqah bin Nawfal, ahlul kitab. Dia bertauhid. Nah. Orang Quraisy ada yang musyrik. Tapi kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah syirik. Rasulullah SAW mengikuti syariat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Musyrikin juga mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Ya, musyrikin. Makanya mereka haji, mereka umrah. Ya, makanya Allah menyebutkan, ya, ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah sering sebutkan kenapa Ibrahim itu untuk musyrikin. Karena mereka tahu Ibrahim adalah tokoh mereka. Panutan mereka. Nah, mereka tahu. Makanya Allah sebutkan Ibrahim, bukan Musa, bukan Isa, bukan Nuh, bukan yang lain-lain, tapi Ibrahim. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasa. Ya, faedah mengenai kenapa Ibrahim sering disebut-sebut. Nah, di masa tersebut boleh ada pilihan. Ada pilihan mau beragama seperti ya Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, ahlul kitab. Di Muslim, di Islam, apalagi setelah Rasul dalam kepada dia, dia mau mengikrarkan, mau menolong Rasul kalau dia masih hidup. Mau menolong Nabi SAW. Dia mau benarkan. Nah, diantaranya mereka juga ada kayak Rasulullah SAW yang belum jadi Nabi. Itu diberikan pilihan. Tapi setelah masuk Islam, gak ada lagi semua. Mesti berislam semua. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab baca Taurat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau kagum dengan kecocokan antara Taurat dengan ya, Al-Quran dan Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Ya, udah ragu kan? Lokana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku Musa saat ini masih hidup, ya, ma wasahu illa tibai, dia nggak punya kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangankan pengikut Nabi Musa, enggak usah tanggung-tanggung Nabi Musa sekalian ada di sini. Dia mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga nanti dengan Nabi Isa turun di akhir zaman. Dia ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia turun bukan sebagai nabi tapi sebagai mujaddid, ya, pemberbaharu. Nah, pembunuh dajjal, menghancur salib, pembunuh babi. Ya, yang membunuh babi. Terus mana lagi? Maka agama yang dibawa para rasul ya, sampai hari kiamat, sampai itu adalah Islam, sampai Allah utus Nabi Muhammad SAW pasal Islam yutlak, maka jadilah Islam itu hanya dimutlakkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, Pak Majid, betul. Islam dia memiliki rukun-rukun. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaum salat menegakkan salat, menaikkan zakat ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji ke Baitul Haram, manistataya isadil. Bagi yang mampu. Ini lima rukun Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi kalau rukun Islam, amalan zahir. Rukun iman, amalan batin. Paham ya? Rukun Islam, amalan batin. Antu mina billah wa malaikati wa kutubi wa rasulih. Antu mina wal yawmil akhir wa tu'mina billahi wa tu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini amalan batin. Amalan zahir bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Terus saja awal wa syahadati wa syahadatani syahadatani syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa huma asasu ala ilaha illallah yanfi anfi jami'a syirki wa tukhlisu ibadata lillahi azza wa jalla wa syahadat anna muhammadan rasulullah tanfi jami'a al-bid'ati wal muhdatsati wa tuthbitu al-amala bisunnati wal waradati al-waridah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا يحصل إلى المسلم الدخول في الإسلام yahsulu lil muslimi ad-dukhulu fil Islam. Baik. Rukun yang pertama mengucap dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, keduanya adalah asas. Ya, maka la ilaha illallah menafikan seluruh kesyirikan, memurnikan ya, ibadah hanya untuk Allah. Dan syahadat Muhammad Rasulullah menafikan seluruh bid'ah ya, dan muhdatsat. Muhdatsat itu perkara yang diadakan dalam agama. Ya, dalam urusan agama dan menetapkan amal dengan sunnah ya, yang terdapat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan inilah seorang bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya. Lanjut buat kita. Menegakkan salat, maka enggak cukup bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja. Dia mesti beramal sesuai dengan tuntutan dari kalimat syahadat. Nah, yang paling agung dari amalan tersebut adalah salat. Ya, adalah salat. Ya. Makanya para tabi'in misal Abdullah bin Syafiq beliau menyatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun siwa shalah. Para sahabat Rasulullah SAW tidak memandang ada suatu amal yang apabila amal tersebut ditinggalkan, melainkan itu hanya apa? Sholat. Kalau ada orang gak mau haji, padahal dia mampu, ya, dia tidak dikafirkan sebagai murtad. Nah, tapi kalau sholat, ya. Kalau sholat, ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, kalau zakat gimana? Kalau zakat, kalau orang gak mau bayar zakat, diperangi. Diperangi bukan karena dikafirkan. Tapi diperangi dia. Mereka mampu, maka dia diperangi. Terus diambil paksa. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya zakat, plus dikafirkan. Paham sini ya? Nah, makanya di masa Abu Bakar, ada orang gak mau bayar zakat, diperangi. Ada yang menentang, dikafirkan. Ya. Nah, tapi kalau sholat, nah ini perinciannya, sebagaimana kita tahu, mazhab Hanbali sebagai Syafi'iyah, dikafirkan. Plus dibunuh orangnya, oleh pemerintah. Kalau selain pendapat tersebut, dari kalangan jumhur Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, tidak dikafirkan, namun hanya tanda kutip dibunuh oleh pemerintah. Paham ya? Nah. Ini ajib ini kalau ada orang Islam gak sholat. Gimana mau tegak Islam? Kepalanya yang gak ada. Ya. Gak sholat. Nah, ini banyak. Saya kan begitu. Ya. Masjid di sini kakaknya kepala keluarga yang muslim berapa? Belum lagi pria yang baliknya. Kalau Jumatan rame. Giliran sholat biasa enggak ada. Itu muskilah. Baik, saya kan sholat di rumah. Oke, ya, sholat di rumah. Saya kan madhabnya bukan yang fardu ain. Ya, baik. Walaupun ulama yang menyatakan sholat berjamaah ke masjid bukan fardu ain, mereka tetap ke masjid. Gitu. Ya, oke. Okay. Ini di luar musim pandemi ya. Kalau musim pandemi lain lagi. ceritanya. Ya, di musim pandemi ya ada fatwa ulama misalkan. Ya. Ini di masjid enggak, di rumah enggak. Kayak orang nonton bola di stadion. Datang ke stadion jam 3, azan jam 4, setengah 4. Tanding bola jam 5. Jam 5 misalkan. Terus 90 menit belum istirahat. Kelar isya, maghrib lewat. Ya, pulang dari stadion ke rumah capek. Ya, tidur. Berarti berapa salat lewat? 3. Nah kayak gini loh, kita gak bisa husnudon. Dia mungkin sholat gini. Kalau gimana orang gak sholat? Lewat. Allah besar. Nah itu berarti loh. Kalau kita mampu nasihatin. Ini bentuk nasihat. Ya. Terus lanjut lagi. Mana? Wayuki musalah ini ya. Mana sekarang? Hah? Apa? Wal murad yang dimaksud dengan sholat, sholat lima waktu yang diwajibkan. Ya, fayati biha kama amar Allah, maka mengerjakan sholat tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan di waktu-waktunya bersama dengan jamaah kaum muslimin dengan khusyuk, khudu', ketundukan, tumakninah. Ya. Hadihi iqamatus shalah. Ini yang dimaksud iqamatus shalah. Bukan maksudnya iqamatus shalah ya, hanya dia ruku wa sujud, dia ruku sujud tapi tambah khusyuk, tambah tumakninah. Ya, dia mengajakannya itu ala raghbatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa muslimin hatta yusalli. Ya, salat hiya ruknus tsani. Dia adalah rukun yang kedua min arkanil Islam, dari rukun Islam. Ya, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka salat itu menghimpun segala kebaikan. Dia adalah ra'sul ibadat, maksudnya induk dari ibadah badatinya. Ya. Dialah fariqah pemisah antara muslim dan kafir. Berdasarkan sabda Nabi, pemisah antara muslim, seorang hamba dengan kekufuran, pemisah antara kesyirikan dengan dan kesyirikan dan kekufuran, pemisah dengan hamba adalah tarkus sholat. Ketika dia meninggalkan sholat. Dia muslim, ketika dia enggak sholat, jadi bukan muslim. Maka orang yang tidak sholat, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa rasulullah, laisa bi muslimin. Dia bukan muslim. Hatta yusalliya. Sampai dia sholat. Makanya para ulama ya, misal Syekh Al-Utsaimin ditanya, orang yang puasa tapi enggak sholat, gimana puasanya? Kata Syekh Al-Utsaimin, enggak diterima puasanya. Kenapa? Dia kafir. Dia udah kafir, kata Syekh Al-Utsaimin. Dia udah kafir, berarti enggak diterima amalnya. Dia enggak diterima. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang besar. Ya. Kita sering dulu waktu saya kecil-kecil beri perumpamaan begini sama guru. Orang yang gak lagi puasa, gak sholat, seperti orang yang pakai celana, gak pakai baju. Atau orang yang pakai baju masih pakai celana. Itu perumpamaan yang keliru, salah. Ya. Karena seolah-olah masih ada yang menutupi auratnya. Hah? Iya, masih ada gitulah. Apalagi seperti orang yang pakai baju, orang pakai celana gak pakai baju. Ya. Kalau celananya menutupi pusar sampai lutut bawah, ya nutup aurat sempurna, ya kan? Kan begitu. Nah, ini perumpamaan seperti ini nggak usah dipakai. Ya udah, terangkan aja. Puasanya nggak diterima, selesai. Ya, puasanya tidak diterima. Ya. Mana lagi tadi? Itu zakah. Itu zakah. Lanjut lagi merantau. Fala tudkar. Fala ibadatun maliyah. Fala ta'ala bagi amba. Baik. Wayu'tu zakah. Karena zakat sini qarinatu shalah. Dia selalu mengiringi salat di Al-Qur'an. Wala tudzkaru salatu ghaliban. Salat itu tidaklah disebutkan umumnya, melainkan zakat disebutkan bersamanya. Salat ibadah badaniyah, sedangkan zakat ibadah harta. Ya. Zakat yang wajib itu ada dua, zakat mal dan zakat fitr. Zakat profesi ada enggak? Zakat apa tuh yang tiap bulan? Hah? Zakat profesi ya? Tiap bulan itu enggak ada. Ya. Zakat mal dan zakat fitr. Zakat mal kita pernah belajar di sini ya. Masih ingat kifayatul akhyar kita buat zakat? Ya. Kemudian mana lagi tadi? Allah Ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta-harta mereka itu terdapat hak orang-orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ya, maka dia wajib, haqqun wajibun pada harta muslim untuk diberikan kepada sa'il, orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ya, laisa tatawuan. Zakat ini bukan sunnah. Au tabarruan, bukan sekedar berderma. Wa hiya ruknun min arkanil Islam. Dia adalah rukun, dia adalah rukun-rukun Islam. Ya, para ulama fadl. Qul hadza yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sabda Nabi hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan membayar zakat. Ya, ma'a baqiyatil arkan al-Islam, tentunya disertai dengan rukun-rukun Islam yang lain. Ya, dan melaksanakan wajibat, kewajiban yang lain. Jadi enggak cukup di sini aja. Tentunya mesti disertai dengan rukun Islam yang lain. Ya, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, iqimus shalah, itu zakat. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu. Ya, dan meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang diharamkan. Namun tiga ini, inilah asasnya. Kenapa tiga, hanya tiga disebutkan? Inilah asasnya. Ya, maka dua kalimat syahadat, asas tauhid. Salat asas amal anggota badan. Zakat asas amal harta. Ya. Jam 8, gimana? Cukup kan ya? Ya, insyaAllah nanti kita lanjutkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.